بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan nikmat untuk istiqamah. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dibugha Hafizahullahu Ta'ala, yang merupakan penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan Kitabuz Zakah, kita memasuki bab tentang rincian hukum seputar zakat peternakan. Sebagaimana kita ketahui para pemirsa Niaga TV, di antara zakat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya adalah zakat peternakan. Berkata muallif rahimahullahu taala, la tajibu as-sadaqatu illa fil ibili wal baqari wal ghanami. Tidak ada kewajiban di dalam zakat peternakan kecuali di dalam tiga jenis hewan, yaitu al-ibil, unta, wal-baqar, sapi, wal-ghanam, yaitu domba. Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan beberapa dalil terkait dengan hal ini, ya, bahwa zakat peternakan itu hanya ada di dalam tiga jenis hewan, al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an kataba lahu kitaban وَبَعَثَهُ بِهِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menulis satu buku, semacam buku panduan tentang hukum zakat. Kemudian buku itu dikirim ke Bahrain, ya, satu tempat yang namanya Bahrain. Di dalam buku itu tertulis, Bismillahirrahmanirrahim, هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, inilah kewajiban sedekah yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. Ya. Maka barang siapa yang diminta sedekah tersebut di antara kaum muslimin, maka hendaknya dia memberikannya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwa hal yang sama pernah dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau menuliskan panduan zakat kemudian mengirimkannya ke beberapa negeri. Di dalamnya hanya disebutkan unta, kemudian sapi, kemudian domba, sebagaimana yang dituliskan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat yang lain dikatakan, waja'a fi awwalihi inda Abi Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, At-Tirmidhi, dan yang lainnya. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab as-sadaqah. Rasul menuliskan buku tentang panduan sedekah. Falam yukhrijhu ila ummalihi hatta qubid. Nabi belum sempat mengirimkannya kepada para pekerja Nabi, yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk menarik zakat. Ya, sampai akhirnya Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Faqaranahu bisayfihi, kemudian Nabi meletakkan buku itu dekat dengan pedang beliau. Fa'amila bihi wa Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala an hatta qubit. Maka itu diaplikasikan, dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Summa amila bihi Umaru radhiyallahu ta'ala an hatta qubit. Begitupun hal itu diaplikasikan, dilaksanakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Jadi kewajiban zakat peternakan itu hanya di dalam tiga jenis hewan, para pemirsa Niaga TV, yaitu al-ibilu wal-baqaru wal-ghanamu, unta, sapi, dan domba. Famata malaka minha nisaban haulan kamilan. Maka ketika seseorang memiliki ya hewan-hewan yang tadi kita sebutkan, entah itu unta atau sapi ataupun domba, nisaban, dia tidak sekedar memiliki hewan tersebut, jumlah hewan tersebut telah sampai nisab, haulan kamilan, dan sudah sempurna satu tahun. Itu berarti jenis hewannya kita sudah tahu, kemudian harus nisab, kemudian harus satu tahun. Ada syarat yang selanjutnya, wa isamatan kullal hauli, ya, dan disyaratkan hewan ternak yang wajib dizakati adalah hewan ternak yang dilepaskan, digembalakan, ya, nanti akan dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan digembalakan, ya, akan dirinci oleh beliau, yaitu di padang rumput yang mubah, ya, padang rumput yang mubah, milik misalnya milik negara atau milik umum di pegunungan, ya, di mana hewan-hewan tersebut makan di tempat tersebut, itu menjadi syarat wajibnya zakat peternakan. Maka kalau syarat-syarat ini telah terpenuhi, ya lazimathu az-zakatu, maka wajiblah mengeluarkan zakat. Jadi jenis hewannya unta, sapi, domba. Disyaratkan harus memiliki salah satu dari hewan tersebut, jumlah hewannya harus nisab, harus haul, kemudian harus digembalakan, kullal haul, sepanjang tahun digembalakan. Jadi tidak bisa misalnya satu bulan dia diberikan makan, kita carikan makanan, kita berikan. Nah, itu nanti tidak ada kewajiban zakat. Walaupun tidak ada kewajiban zakat peternakan, nanti bisa terkena zakat yang lain. Misalnya ketika hewan itu dijual, ada istilahnya dijual belikan, nanti ada zakat perdagangan misalnya. Atau bisa jadi nanti kalau dia dijual berupa harta, hartanya disatukan dengan harta yang sebelumnya, itu bisa jadi zakat mal dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, illa antakuna masyiatuhu amilatan, kecuali kalau hewan ternak yang dia miliki itu dia pekerjakan, maka ini tidak ada zakatnya. Kalau hewan ternaknya dipekerjakan, misalnya di kita pernah saya lihat itu ada sapi digunakan untuk menarik gerobak, atau sapi digunakan untuk apa namanya menggiling jenis apa biji-bijian tertentu untuk diambil minyaknya, di mana sapi itu hanya berputar ya, atau di negara Arab pun sama seperti itu. Ya, unta digunakan untuk transportasi, atau digunakan untuk misalnya membajak, atau digunakan untuk menarik air dan lain sebagainya, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Dikatakan di sini, illa antakuna masyiatuhu amilatan, mislu antakuna mu'datan lilhirasah. Misalnya digunakan untuk membajak, atau digunakan untuk alat mengangkut barang, atau digunakan untuk menarik air, fala zakata fiha, maka dalam kondisi-kondisi tersebut tidak ada kewajiban zakat. Hal itu berdasarkan pemahaman dari sabda Nabi, fi sa'imatiha, digembala, ya digembalakan. Fa innahu yufham minhu, dipahami dari kalimat itu, annaha idza lam takun saimah fala zakata fihi. Berarti kalau tidak dilepaskan, tidak digembalakan, berarti tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Lalu kita ingin tahu apa sih sebenarnya al-isamah yang kita artikan dengan tadi digembalakan. Dikatakan di sini al-muradu bil isamah. Adapun yang dimaksud dengan al-isamah, antur'a minal kala'il mubah, yaitu hewannya digembalakan di padang rumput yang mubah, bukan milik si A, si B misalnya, tapi padang rumput yang mubah yang boleh dipakai oleh siapapun. Falau, seandainya seorang peternak, alafaha, memberikan makan hewannya, artinya tidak dilepaskan, tapi diberikan makan, zamanan, selama waktu, la ta'ishu dunahu. Ya, apabila si peternak itu memberikan makan kepada hewan, yang mana waktu diberikan makan itu, seandainya itu hewan tidak diberikan makan, dia akan mati. Jadi si hewan itu seandainya dia diberikan makan, si peternak itu mencarikan rumput, dikasih makan, ya, dan lamanya dia memberikan makan itu adalah seandainya dia tidak memberikan hewan itu makanan, hewan itu akan mati. Maka dalam kondisi ini, lau turikatil akal saqatati az-zakah. Ya. Ya, maka dalam kondisi ini, gugurlah kewajiban zakat, ya. Falau alafaha zamanan la ta'ishu dunaha lau tarakat al-akal saqatati az-zakah. Seandainya seorang peternak memberikan makan kepada ternaknya bukan digembalakan, yang mana si hewan itu tidak akan bisa hidup tanpa diberikan makan, dan seandainya dia ditinggalkan hewan itu tidak kita berikan makan, dia akan mati, maka karena kondisi tersebut kewajiban zakat menjadi sakot, menjadi gugur. Ya walaupun bukan berarti, oh berarti selesai dong, saya tidak ada kewajiban apa-apa, bisa nanti dia kena di dalam poin yang lain. Kok bisa kewajiban zakatnya menjadi gugur? Dikatakan di sini, li'annaha laysat sa'imah sa'imatu urfan fi hadhihi al-halah. Maka dalam kondisi ini tidak lagi disebut hewan sa'imah, yaitu hewan yang digembalakan. Wa in kana aqallu fala yu'assir. Tapi kalau memberi makannya hanya sedikit saja, artinya seandainya itu enggak diberi, itu hewan enggak akan mati, maka itu tidak mengubah status bahwa hewan itu adalah hewan yang digembalakan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekarang beliau akan memberikan rincian yang cukup panjang tentang nisab dari hewan-hewan yang di dalamnya ada kewajiban zakat. Ini pembahasan yang cukup panjang. Ya, pembahasannya cukup panjang. Karena akan dibahas dari mulai nisab unta, kemudian nisab sapi, kemudian nisab domba. Kita akan mulai dari pembahasan tentang nisab unta. Ya, di kita di Indonesia, unta hanya ada di kebun binatang ya. Adapun di kehidupan sehari-hari, tidak pernah kita melihat ada masyarakat Indonesia yang memelihara unta. Dikatakan di sini wa awwalu nisabil ibili khamsun. Awal nisab unta adalah 5 ekor. Jadi kalau unta yang kita miliki sudah sampai jumlah 5 ekor, maka itu adalah permulaan nisab. Fatajibu fiha syatun min ghanamil balad. Kalau kita sudah punya 5 ekor unta, di dalamnya ada kewajiban 1 ekor domba. Ya. Wa hiya jaza'atun min ad-dha'ni. Dan yang dimaksud dengan domba di sini adalah yang berjenis jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Wahia malaha sanatun. Malaha sanatun. Yaitu domba yang usianya sudah sanah, 1 tahun. Lalu bagaimana? Saya tidak menemukan domba, adanya kambing. Dikatakan oleh beliau, boleh. Tapi umurnya ditambah. Saniyatun minal ma'iz. Yaitu yang jenisnya thaniyah dari jenis hewan kambing. Jadi kalau domba, saya punya 5 ekor unta, maka saya wajib mengeluarkan 1 ekor domba yang usianya 1 tahun. Dengan syarat tentunya itu unta milik saya, kemudian untanya saya gembalakan, maka apabila sudah nisab dan 5 itu sudah nisab, dan sudah 1 tahun, maka saya wajib mengeluarkan sejumlah 1 ekor domba yang usianya 1 tahun. Saya nggak punya domba, saya punyanya kambing. Ya sudah, silahkan keluarkan kambing, tapi dari jenis saniyah. Apa itu saniyah? Wahia malaha sanatani, yang umurnya sudah 2 tahun. Ya, kambing yang umurnya sudah 2 tahun. وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ وَلَوْ كَانَتِ الْإِبِلُ إِنَاثًا. Dan diterima mengeluarkan zakat dengan jenis hewan jantan walaupun ontanya berjenis kelamin betina. Itu tidak masalah. Ya, jadi saya punya 5 ekor unta betina, tapi saya membayarnya pakai 1 ekor domba jantan umur 1 tahun misalnya. Itu tidak masalah. Kemudian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Wa fi ashri syatan. Dan kalau sudah sampai 10 ekor unta yang saya miliki misalnya, maka sudah memasuki nisab yang kedua. Yaitu saya punya kewajiban 2 ekor domba. Ya, 2 ekor domba. Dombanya sama kayak tadi. Kalau dari jenis domba, ya 1 tahun. Kalau dari jenis kambing, 2 tahun. Itu kalau saya sudah punya 10 ekor domba. Wa fi khamsati ashar salasa syiahin. Dan kalau sudah sampai 15 ekor, itu ada kewajiban 3 ekor domba. Itu punya 10 ekor saja sudah luar biasa. Kalau seandainya misalnya orang bilang harga unta itu 40 juta, kali 10 itu sudah 400 juta. Kalau hanya dikeluarkan 2 ekor kambing, ya, itu sangat kecil sekali. Ya, itu sangat kecil berbanding unta yang kita miliki. Lalu kalau sudah ada 15 unta, maka kewajibannya 3 ekor domba. Wa fi ishrina arba'u syiahin. Dan kalau unta yang saya miliki sudah mencapai 20, maka di situ ada kewajiban 4 ekor, ya, arba'u syiahin, 4 ekor domba. Berarti kelipatannya kelipatan 5. 5, 10, 15, 20. Ya, per kelipatan 5 bertambah 1 ekor. Lalu bagaimana kalau belum nyampe kelipatan 5 misalnya? Dari 10 menuju 15, tapi belum sampai, baru nyampe 12 atau 13, maka itu dimaafkan. Yang kelebihan 3, ya, yang dihitung hanya yang 10-nya saja, ada kewajiban 2 ekor domba. Tapi yang 13, yang harusnya kan 13 dihitung, tapi tidak dihitung yang 3-nya. Karena dia harus kelipatan 5. Ya, 5, 10, 15, 20. Lalu dikatakan oleh beliau, fa in akhraja 'anil ishrina famadunaha ba'iran yujzi'u an 25 qubila min. Seandainya pemilik unta tersebut akhraja, dia mengeluarkan, anil ishrin, dari jumlah unta yang dia miliki yaitu 20 atau kurang dari itu, ba'iran, ya, ba'ir yaitu unta, jenis unta, maka itu diperbolehkan, kata beliau, itu diperbolehkan, ya. Jadi dia mengeluarkan dari 20 ekor unta tersebut ba'iran. Yujzi an 25 qubila min. Ya. Maka diterima darinya. Ya. Artinya dia mengambil hitungan yang lebih tinggi. Hitungan yang lebih tinggi ya hitungan 25. Ya, hitungan 25. Fa in akhraja 'anil ishrin famadunaha ba'iran yujzi'u an 25 qubila min. Apabila dia mengeluarkan dari 20 ekor unta yang dia miliki, yaitu seekor unta, yang mana seekor unta itu sah dikeluarkan saat jumlahnya 25, maka boleh-boleh saja. Ya, tapi itu sifatnya namanya ihsan, ya. Karena nanti sebenarnya antara 20 ke 25, misalnya 21, 22, 23, itu belum ada kewajiban. Ya, pas ada kewajiban lagi kalau sudah 25 ekor unta. Ada kewajiban namanya bintu makhod. Bintu makhod. Apa itu bintu makhod? Dikatakan yang disebut dengan bintu makhod adalah wahiyallati, dia adalah betina, unta betina, allati yang lahasanatun dakhalat fithaniyah. Dia adalah unta betina yang umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Itu namanya bintu makhod. Jadi kalau sudah kita misalnya memiliki 25 ekor unta, berubah. Dari yang tadinya kewajibannya berupa domba, ya, 5 domba, 10 ekor domba, lalu sudah 15 ekor unta, 3 ekor domba, 20 ekor unta, ada 4 ekor domba. Tapi kalau sudah 25 ekor unta, kewajibannya bukan lagi berbentuk domba, akan tetapi berbentuk unta. Unta dengan jenis apa? Unta itu kan ada yang kecil, ada yang remaja, ada yang dewasa misalnya. Maka unta yang dimaksud adalah unta yang berjenis kelamin betina yang berusia 1 tahun dan memasuki tahun yang kedua. Ah, itu kalau kita sudah punya berapa? 25 ekor unta. Fa in lam yakun fi ibilihi bintu makhadin. Kalau seandainya dia tidak memiliki hewan, tidak memiliki unta dengan jenis bintu makhad. Tadi kan kewajibannya adalah unta betina umur 1 tahun. Lalu bagaimana kalau dia tidak punya unta betina umur 1 tahun? Ya. Au kanat wa hiya ma'ibah. Atau ada, tapi ada cacatnya itu unta. Ada yang umur betina umur 1 tahun ada, tapi cacat. Kubila minhu ibnu labun. Maka diterima darinya ibnu labun. Kalau bintu betina, ibnu berarti jantan, labun. Apa itu ibnu labun? Yaitu ma lahu sanatani wadakhala fithalithah. Yaitu jantan dari hewan unta yang sudah berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Kenapa kok betina cukup usia 1 tahun? Kenapa jantan, kalau kita mau ganti dengan jantan harus 2 tahun? Tentunya betina lebih berharga ya. Apalagi bagi peternak itu lebih berharga. Karena akan besar, kemudian dia akan beranak. Ya, akan beranak. Oleh karena dikatakan di sini, kalau kita sudah punya 25 ekor unta, maka kita wajib mengeluarkan bintu makhod. Apa itu bintu makhod? Unta yang sudah berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau enggak ada bintu makhod, boleh diganti dengan jantan namanya ibnu labun. Tapi Ibnu Labunnya harus berusia 2 tahun. Walau malaka bintu makhadin karimatan lam yukallaf ikhrajuha. Apabila seorang peternak unta memiliki bintu makhad, tapi bintu makhad ini karimah. Apa itu karimah? Sangat disayangi oleh pemiliknya. Entah karena mungkin bentuk tubuhnya, atau warnanya, atau kualitasnya, dan lain sebagainya. Maka dia tidak wajib mengeluarkan bintu makhad itu. Ya. Berdasarkan hadis, Rasulullah berpesan kepada sahabatnya Mu'az bin Jabal, ya, di mana Rasul berkata, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hatilah dengan harta-harta mereka yang berharga bagi mereka. Ya, yang dianggap bernilai. Ya, bernilai ini bisa karena tadi dagingnya montok, atau karena kemungkinan ini susunya banyak, atau ini dari keturunan yang bagus, maka tidak ada kewajiban dia mengeluarkannya. Ya, walakin akan tetapi bagi orang yang memiliki 25 ekor unta, dia punya kewajiban bintu makhad. Hanya saja bintu makhadnya sangat dia sayangi, sangat dia cintai. Boleh saja dia tidak mengeluarkan bintu makhad tersebut. Tetapi dia tidak boleh menggantinya dengan Ibnu Labun. Ibnu Labun yang jantan usia 2 tahun. Kenapa? Ya, fayalzamuhu tahsilu bintu makhad. Maka dia wajib mencari bintu makhad. Karena sebenarnya sudah ada. Tapi gak mau dia keluarkan karena dia anggap ini bernilai, berharga. Dia gak boleh beralih kepada hewan yang lain. Harus cari yang memenuhi kriteria, yaitu bintu makhad. Ya. Atau yusmah bil karimah. Atau kalau tidak ada, ya sudah. Itu dikeluarkan dari hewan yang dia sukai tersebut. Insya'a kalau dia menghendaki. Nah itu semuanya kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25 ini sudah berubah, yang tadinya kewajiban berupa domba berubah menjadi kewajiban berupa unta. Lalu dikatakan di sini wa fi sittin wa thalathuna bintalabunin. Kalau jumlah unta yang dimiliki sudah 36 ekor. Berarti dari 25 larinya ke 36. Itu nisab yang selanjutnya, dari 25 larinya ke 36. Kalau sudah memiliki 36 ekor unta, maka di sana ada kewajiban bintu labun. Apa itu bintu labun? Yaitu unta betina yang berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Itu kita sebut bintu labun. Kemudian para pemirsa Niaga TV, 36 itu bintu labun. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun. Dan kalau unta yang dimiliki sudah berjumlah 46 ekor, Masya Allah, sudah punya 46 ekor unta, maka di dalamnya ada kewajiban satu ekor hiqqah. Satu ekor hiqqah. Apa itu satu ekor hiqqah? Wa hiya allati laha salasu sinina wa dakhalat fir rabi'ah. Yaitu betina yang sudah memasuki 3 tahun dan masuk tahun keempat. Itu namanya hiqqah. Ya, dan itu wajib kalau sudah memiliki 46 ekor unta. Kewajibannya adalah hiqqah. Apa itu hiqqah? Yang sudah berusia 3 tahun memasuki tahun keempat. Wa fi ihda wa sittina jaza'atan. Dan kalau unta yang dimiliki sudah berjumlah 61, Masya Allah, ya, 61, maka di dalamnya ada kewajiban jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Allati laha arba'u sinin wa dakhalat fil khamisah. Yang sudah memasuki, sudah genap 4 tahun, masuk tahun kelima. Wa fi sittin wa sab'ina bintalabun. Kalau sudah jumlahnya 76, maka 2 ekor bintu labun. Ya, 2 ekor bintu labun. Kalau sudah 100, kalau sudah

Ada penelpon yang masuk, Pak Ali, Sumatera Selatan. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak Ali. Ali dari Sumatera Selatan. Baik, silakan, Bapak. Menuntut ilmu dengan bermudah-mudahnya di alibidah. Jangankan hadis lemah, hadis palsu pun dipakai. Hadis sahih pun kalau tidak sesuai dengan kelompoknya, kadang dipotong, kadang dibelok manahnya. Banyak contoh itu pasti. Menuntut ilmu dengan salatu. Banyak yang berlebihan. Cukup banyak. Toh. Dengan berdasarkan janganlah rumahmu dijadikan kuburan. Ada melarang yang baca Quran di kuburan. Padahal Ya bin Umar pernah melakukan. Dan juga gantungkan ayat Quran di leher anaknya. Baik. Ya saya sih Ustaz Husnudon dengan Ustaz yang berlebihan itu. Ini karena kita ini bukan sahabat, jadi takut terjerembab ke syirik atau ke propak. Memang fenomena sekarang ini luar biasa, Pak Ustaz. Dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Bisa nembak orang, wali. Hukum pun kan bisa nembak orang. Binatang pun bisa nembak orang. Saya mencoba mengambil ilmu dari Pak Ustaz. Biarpun belum dokter, Pak Ustaz. Kalau yang ahli bidah itu bukan Ustaz kaleng-kaleng. Dokter. Nah, saya mencoba mengambil ini dari Pak Ustaz. Karena Pak Ustaz biarpun istilah tidak boleh mengatakan mengikuti hawa nafsu. Contoh yang kemarin dibahas yang isbal, tidak boleh. Ya, kalau kita kumpulkan hadisnya ya tetap haram, tetap masuk neraka. Tapi Pak Ustaz tidak boleh mengatakan mengikuti hawa nafsu. Baik. Pertanyaan saya Pak Ustaz, karena saya sudah mengikuti Pak Ustaz, tidak tepatkah saya cara saya mengambil ilmu? Yang pertama, yang kedua, bagaimanakah yang benar cara untuk menuntut ilmu? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi penelpon kita ya, pemirsa setia kita dari Sumatera Selatan, Pak Ali, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak dan keluarga dan memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat ya. Tentunya kita bersyukur sama-sama Pak Ali bahwa hari ini semangat orang untuk belajar ilmu agama bangkit. Ya, di mana-mana kita melihat diadakan pengajian, baik itu secara langsung ya di masjid-masjid, di surau-surau dan lain sebagainya. Begitupun kita lihat di media-media massa seperti televisi ataupun di media-media sosial ya, di media sosial pun pengajian banyak ya. Hanya saja memang ada PR besar yang harus kita kita selesaikan ya. Bagaimana kita memperbaiki banyak hal sebenarnya, dari mulai memperbaiki kualitas. Saya tidak mengatakan diri saya sudah pantas misalnya ya, tetapi kita sama-sama terus belajar memperbaiki kualitas guru-guru agama. Guru-guru dalam arti kualitas keilmuannya harus diperbaiki, karena sikap-sikap yang tadi Bapak ceritakan, sikap berlebihan dalam pengertian tadi, kehati-hatian yang terlalu berlebihan, menjadikan masalah khilafiyah seolah-olah dia masalah yang sudah selesai, apalagi langsung diponis musyrik misalnya, itu berlebih-lebihan. Ya, masalah tadi membaca Al-Quran di kuburan itu masalah khilafiyah. Tidak bisa kita memponis musyrik, atau misalnya menggantungkan lafaz ayat Quran, ya itu dilakukan oleh sebagian salaf, maka kita harus hati-hati. Tidak bisa kita bermudah-mudah memponis orang dalam permasalahan yang khilaf, apalagi khilafnya adalah khilaf yang qadim, ya, khilaf yang sudah dari dulu ada, bahkan terjadi di kalangan para sahabat, itu harus kita harus bisa hati-hati, bijaksana di dalam, dan tidak mudah memponis dalam masalah-masalah khilafiyah. Ya, tapi di waktu yang sama jangan juga terlalu menyepelekan. Ini pun ekstrim, ekstrim dalam bermudah-mudahan. Hadis palsu pun dipakai, dibela-belain. Giliran ada hadis yang sahih, tidak sesuai dengan kebiasaannya, dia takwil, dia ubah maknanya dan lain sebagainya. Ini pun berangkat dari kejahilan tentunya. Ya, ini pun berangkat dari kejahilan. Maka PR kita sama-sama bagaimana kedepannya dibuat lembaga-lembaga yang mendidik kader-kader dai dengan ilmu yang bagus, ya, pengetahuan yang bagus, guru-guru yang bagus, dan kita juga, saya dan Pak Ali dan kita semua yang belajar ini harus terus-menerus belajar apa adab-adab mencari ilmu, apa namanya kaedah-kaedahnya, itu penting sekali dan itu pembahasannya panjang, ya, adab-adab mencari ilmu, ya, kita cari guru yang baik yang akidahnya lurus dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi kita sakit. Mohon maaf. Bagaimana sikap kita biar dalam keadaan sakit kita tuh dapat nilai pahala gitu. Bagaimana sikap kita agar saat sakit tetap kita dapat pahala? Iya, menyikapi musibah itu gimana seharusnya sikap kita gitu. Baik. Terus begini Ustaz, kita kan dalam keadaan sakit ya, lemah untuk beribadah, untuk beramal. Apakah boleh kita beribadah atau beramal itu dalam tidur-tiduran gitu, berdoa dalam hati itu lemah susah juga layaknya badan gitu, beribadah. Baik. Jadi kita berdoanya dalam hati, apakah boleh sambil tidur-tiduran seperti itu gitu. Baik Ibu. Boleh seperti itu, pikir atau baik, berdoa gitu. Baik gitu, Ibu, barakallah. Syafakillah Ibu, mudah-mudahan kasih kesehatan insyaallah. Baik. Tentunya ya, sakit bagi seorang muslim, kalau dia ihtisab, dia mengharapkan pahala dari sakitnya, itu akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa, akan menjadi sebab diangkatnya derajat seorang hamba ketika dia bersabar ya. Ya, dalam ayatnya Allah tabaraka wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, wabashiris sabirin, kabar gembira untuk mereka yang bersabar, yaitu mereka yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, begitupun di antara doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita sedang sakit, sedang dapat musibah, katakan Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan min. Ya Allah, berikan aku pahala di dalam musibahku, ya, dan gantikan untukku yang lebih baik daripada yang hilang dariku. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala an. Jadi itu sakit itu bisa menjadi wasilah, sarana kita mendapatkan pahala, ya, kita berprasangka baik kepada Allah, lalu kita mendapatkan pahala sabar, dosa kita diampuni, ya. Dan juga kita bisa mungkin ketika kita sakit, ya, kita bisa merasakan betapa besar nikmat yang Allah berikan ketika kita sehat. Maka dengannya kita semakin bersyukur ketika nanti kita diberikan kesehatan. Adapun kaitan dengan saat sakit kita hanya bisa berbaring, apakah kita boleh berzikir? Sangat boleh ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah berdiri atau saat duduk ataupun saat mereka sedang berbaring, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka pun memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya, syafakumullah, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara umat Islam, memberikan mereka kesabaran dan memberikan mereka kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ada hamba Allah di Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Banyak nih Ustaz kemarin yang menanyakan tentang zakat ya Ustaz ya, baik, yang, apa, yang menerima. Ini Ustaz, kalau orang yang kerja di tempat kita seperti asisten rumah tangga gitu Ustaz, apa itu termasuk orang bisa penerima zakat mal itu Ustaz? Baik, itu anak nggak pernah memberikan, anak-anak nanya kok ibu nggak pernah memberikan, katanya gitu kan. Terus yang kedua ini Ustaz, baik Ibu, anak masih bingung masalah apa hilaf-hilaf nih. Masalah sholat apa turuk itu Ustaz. Baik, anak kan selalu mendoakan tiap hari, tapi setelah anak dengar yang ada Ustaz ini mengatakan itu doi, ada yang mengatakan habisnya hasan gitu, jadi rada-rada seperti apa bingung Ustaz. Jadi anak ingin nanya ke Ustaz, yang Ustaz ketahui dari ilmu Ustaz, itu boleh enggak dikerjakan terkait anak dengan sholat syuruk? Salat syuruk ibu ya. Ibu melakukannya ya, di mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah Ustaz, tapi anak beriktikaf sesudah salat subuh. Baik. Ya, sesudah salat subuh anak iktikaf di sajadah sampai menunggu waktu gitu Ustaz. Baik, anak tidak berkegiatan apa-apa, berzikir, baca Al-Qur'an gitu Ustaz. Baik. Nah, jadi yang ini tanyakan apa hadis itu sering diperdebatkan gitu Ustaz. Nah, bagaimana sebenarnya Ustaz? Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya terkait dengan salat isyraq atau salat syuruq orang bilang, ya itu adalah salat yang jumlah rakaatnya 2 rakaat, dilakukan setelah terbitnya fajar. Ya, mohon maaf, dilakukan setelah terbitnya tulu'us syams. Dilakukan setelah terbitnya matahari, ya. Kalau kita lihat dari sisi dalil, wallahu alam bisawab, ya, pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya salat isyraq itu adalah disunnahkan. Ya, salat isyraq itu disunnahkan. Ya, hal ini berdasarkan beberapa riwayat, ya, di antaranya adalah riwayatnya riwayat yang sangat terkenal sekali dari Abi Umamah radhiyallahu taala an, Rasulullah bersabda, "Man shalla salata subhi fi masjidi jama'atin yuthbitu fihi hatta yusalli subhata dhuha kana ka ajri hajj aw mu'tamirin tamman hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah, kemudian dia tetap pada tempatnya, yaitu di dalam masjid, tidak keluar, kemudian dia sholat sunnah, kalau di sini bahasanya duha, dalam riwayat disebutnya, bahasanya menggunakan kalimat al-ishraq, ya, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Begitupun dalam riwayat yang lain dikatakan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau bersabda, sebanyak 3 kali pahala sempurna, sempurna, dan sempurna. Oleh karenanya pendapat yang paling kuat ibu, wallahu a'lam bishawab, ya, ini termasuk di antara amalan yang disunnahkan, ya. Ini termasuk amalan yang disunnahkan karena hadisnya kata para ulama sebagiannya adalah hasan, yaitu hadis riwayat Imam Hakim, dan juga sebagiannya adalah hadis sahih menurut Syekh Albani, seperti hadis yang kedua tadi, hadis riwayat Imam At-Tabarani. Artinya silahkan ibu amalkan, ibu lakukan sebagai satu ibadah tambahan untuk ibu. Adapun masalah tadi memberikan zakat kepada asisten rumah tangga atau yang bekerja kepada kita, kalau dia memang pekerja di rumah kita dan kita menganggap dia masuk kategori fakir atau miskin, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat dari kita. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Begini Ustaz, kami kan pernah mendengar Ustaz menyampaikan bahwasanya apabila kita umroh itu di dalam satu hari itu bisa umroh berkali-kali, misalnya bisa dua kali sampai tiga kali Ustaz. Apakah itu benar? Itu saja yang Bapak. Pertama. Dan yang kedua, ada sebuah yayasan yang mendirikan musola di situ, dan musola itu untuk mendirikan sholat Jumat, namun tidak untuk mendirikan sholat lima waktu. Apakah sah sholat Jumatnya itu Ustaz? Di tempat tersebut? Ya, di tempat tersebut. Apakah di tempat tersebut ada masjid yang mengerjakan Jumat? Banyak, banyak Ustaz. Banyak. Ya, baik itu saja Bapak. Ya, baru kalau begitu Ustaz. Salam, Allah barik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Kalau kita melihat permasalahan yang tadi Bapak tanyakan ya, bahwa apa namanya hukum berkali-kali umroh satu kali safar. Kalau kita lihat dari kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau melaksanakan satu kali safar untuk satu kali umroh. Itu yang selama ini kita dengar ya. Adapun permasalahan ini, yaitu kebiasaan sebagian kaum muslimin ya, khususnya di negeri kita di Indonesia, kalau kebiasaan Nabi dan para sahabat ya satu kali safar, mereka satu kali umroh. Tapi banyak di antara kaum muslimin bahwa mereka pergi safar yaitu umroh, kemudian mereka melakukan umroh lebih dari satu kali. Kalau kita baca dari penjelasan para ulama, ya mereka katakan sekali lagi bahwa Nabi satu safar, satu umroh. Lalu sahabat pun satu kali safar, satu kali umroh. Ya. Menurut pendapat yang lain, ya bahwasanya hal itu diperbolehkan. Ya, hal itu diperbolehkan, dan yang membolehkan berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, disebutkan bahwa beliau pernah satu kali safar lebih dari satu kali umroh, dan itu dijadikan dalil oleh, bahkan ini bisa dikatakan sebagai pendapat kebanyakan para ulama ya, pendapat kebanyakan para ulama yang pernah kita baca, Allah alam bisawab, bahwa satu kali safar boleh atau memungkinkan kita umroh lebih dari satu kali ya, memungkinkan kita untuk melakukan apa umroh lebih dari satu kali, karena hal itu pernah dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Walaupun sekali lagi ini masalah yang diperdebatkan, dan kebiasaan Nabi dan umumnya para sahabat yaitu satu kali apa namanya satu kali safar, maka hanya satu kali umroh. Baik, itu yang pertama. Ya, jumhur ulama mengatakan boleh. Adapun masalah yang kedua ya, tadi masalah terkait dengan salat Jumat ya. Tentunya sudah kita bahas bahwa salat Jumat itu ada syaratnya, Pak, ya. Misalnya syarat kalau kita kembalikan kepada pembahasan kita yang sebelumnya ya, di mazhab Imam Asy-Syafi'i misalnya bahwa salat Jumat itu harus dilakukan di apa namanya di perkampungan, di misr atau di qaryah, di kampung. Ya, yang mana di kampung itu laki-lakinya harus ada 40 orang laki-laki yang dewasa ya, yang baligh, yang mukim. Ya. Dan juga salat Jumat itu di satu kampung tidak boleh dilakukan di lebih dari satu tempat. Ya, kecuali di kota-kota yang besar, sebagaimana pernah kita bahas waktu itu, seperti di kota Baghdad, seperti di kota Damaskus, di mana memang apa namanya perkampungannya sangat luas. Kalau kayak kita di Jakarta misalnya ya, itu memungkinkan. Artinya tidak wajib kita berkumpul di Istiqlal, tetapi karena kotanya sangat besar, jumlah penduduknya sekian belas juta, 12 atau 13 juta penduduk, maka itu dikondisikan saja. Tetapi kalau terlalu dekat, tentunya itu tidak semestinya dilakukan. Ya, musola misalnya ya, jaraknya dengan masjid terdekat tidak terlalu jauh, mereka memungkinkan untuk datang ke sana, maka itu kalau di mazhab Imam Syafi'i bisa dihukumi tidak sah. Iya, bisa dihukumi tidak sah. Karena kenapa? Mereka berdalil bahwa di zaman Rasulullah SAW banyak masjid-masjid di sekitar Madinah, tetapi walaupun demikian para sahabat sholat Jumat tetap di Masjid Nabawi, walaupun mereka sholat yang lima waktu di masjid-masjid yang dekat lingkungan mereka. Tapi kalau sholat Jumat, mereka semua berkumpul datang ke Masjid Nabawi. Itu yang terjadi di zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman dan setelahnya. Ya. Oleh karenanya, kalau jaraknya dekat dengan masjid, maka hendaknya tidak kita membuat apa sholat Jumat. Allah alam bissawab. Apakah hukum onta bisa dikiaskan dengan hukum sapi, hukum domba bisa dikiaskan dengan hukum kambing? Nah, tidak perlu dikiaskan, karena nanti akan di kita bacakan hukum khusus terkait dengan sapi. Tidak perlu ada kias. Nanti ada ketentuan nisab sapi. Begitupun kalau kambing dengan domba nisabnya sama. Adapun sapi tidak perlu dikiaskan kepada unta. Karena sapi memiliki nanti nisab tersendiri. Insya Allah setelah kita selesai membahas nisab unta, kita melanjutkan dengan nisab sapi. Allah alam bissawab. Anak dari hasil pernikahannya laki-laki, apakah itu bisa tinggal serumah? Karena yang Anda tahu ada batasan aurat yang tidak boleh terlihat. Anak dari hasil pernikahannya laki-laki, maksudnya bagaimana ini? Anak dari hasil pernikahannya laki-laki. Barangkali seorang wanita menikahi dengan apa? Dengan anak dari seorang wanita mungkin menikah dengan seorang laki-laki yang sudah punya anak barangkali ya. Dan anaknya itu laki-laki. Apakah boleh? Ya boleh, gak ada masalah ya. Itu masuknya anak suami. Ya, anak suami. Gak ada masalah satu rumah. Ya. Allah alam bissawab. Apakah boleh kita berdoa di dalam hati sambil tiduran? Tadi sudah kita jawab. Sebelum waktu sholat subuh masih ada darah haid sedikit, lalu saya tidak melaksanakan sholat subuh sampai benar-benar bersih dan waktu pagi tidak ada darah lagi. Nanti yang jadi ukuran itu apakah itu masih di masa-masa haid atau tidak? Ya kalau kita seorang wanita haid 7 hari, sedangkan itu terjadi di hari kelima, hari keenam, maka dia menunggu 1 hari lagi. Sampai dia benar-benar telah menyempurnakan kebiasaan haidnya. Nabi berkata, "Da'is salata ayyama aqra'ik." Tinggalkanlah salat di hari-hari kamu haid. Ya fa idza aqbalat haidatuki, kalau masa di mana kamu haid, biasa haid sudah berlalu, faghtasili ankidam summa salli. Mandilah kamu kemudian kamu salat. Allahu a'lam bissawab. Ya, bolehkah berdoa di sujud terakhir dengan bahasa Indonesia? Lebih baik dihindari. Ya, lebih baik dihindari. Bahasa Indonesia di luar sholat itu lebih utama, lebih selamat. Pertanyaan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menggunakan bank konvensional untuk transfer yang karena nggak ada yang syariah. Kadang-kadang ada uang yang ngendap di rekening. Dan bagaimana hukum menggunakan aplikasi Flip? Bagaimana hukum keduanya dan... Yang pertama, kalau sekedar untuk transfer tidak masalah, kata para ulama. Kalau untuk sekedar jasa transfer, apalagi dalam kondisi memang tidak ada, ya dari perusahaan kita digaji lewat, kita usaha kerjanya kerja yang halal, tapi perusahaan transfer lewat bank yang konvensional, ya sudah itu transportasi saja kita ambil, pindahkan ke bank syariah. Kalaupun ada yang diendapkan, itu hanya untuk agar tidak ditutup saja rekeningnya. Adapun tadi masalah produk itu, saya rasa nggak ada masalah ya. Itu kan produk transfer, kemudian kita mengirim uang ke orang lain lewat dia, ya bahkan dengan biaya yang lebih murah dan tidak ada unsur riba saya lihat. Bahkan yang ada kita ditambahkan ada semacam tambahan yang harus kita bayar, walaupun dengan jumlah yang sangat kecil, yang kode unik di belakangnya itu. Allah alam bissawab. Ini yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.